Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, dan juga segenap pendengar setia Radio Al-Bayyinah dimanapun mereka berada. Tayyib, sebelumnya izinkan kami untuk menghanturkan permintaan maaf, karena yang seharusnya memberikan materi pada malam hari yang penuh dengan berkah ini adalah Ustazuna Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Hasan As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala wa ra'a. Tapi karena beliau ada halangan sehingga bertukar ya jadwal untuk minggu ini saja dengan beliau. Insyaallah besok Jumat barakallahu fikum ba'dal maghrib atau sudah masuk Sabtu ya. Naam. Beliau yang akan mengisi. Tayyib. Adapun pada malam hari ini kita akan mengambil tema atau pelajaran barakallahu fikum melanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, karena hari Kamis pas besok hari Jumat. Ya, sedangkan yang kita bahas adalah adab-adab di hari Jumat dan sholat Jumat. Barakallahu fikum. Naam. Terakhir kita membahas terkait dengan sholat ba'diyal Jum'ah. Barakallahu fikum. Sholat ba'diyah. Sholat rawatib atau ratibah ba'diyal Jum'ah itu ada tiga kaifiyah. Yang kita bahas kemarin dua, karena memang yang tertulis di kitab yang saya pegang itu cuma dua. Pada sebagian kitab disebutkan ada tiga. Nah, bisa dikerjakan dua rokaat, bisa dikerjakan empat rokaat. Nah, itu yang sudah kita bahas kemarin. Dua-duanya boleh. Dan yang afdal, yang empat rokaat. Barakallahu fikum. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Adapun yang enam rokaat. Tayyib. Itu diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang mengerjakan ba'diyal Jum'ah 6 rakaat ya. Itu datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Wa jama'atin minas salaf, dan sekelompok di kalangan salaf. Nah, bisa antum cek sahabat-sahabat yang mengamalkan sholat ba'diyal Jum'ah sebanyak 6 rakaat dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kumpulan barakallahu fikum di antaranya adalah ya riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. Barakallahu fikum Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jilid 2 halaman 40 dan 41. Wa huwa ikhtiyaru Al-Qadi Abi Yusuf. Wahia ikhtiyaru Al-Qadi Abi Yusuf. Dan yang mengamalkan 6 rakaat ini adalah yang dipilih oleh Al-Qadi Abu Yusuf. Wattahawi, Imam At-Tahawi. Minal Hanafiyah, dari ulama-ulama Hanafi. Kemarin kita hanya mengisyaratkan saja. Nah. Wa huwa aidan riwayatun an Ahmad. Wa huwa aidan riwayatun an Ahmad. Juga ada riwayat dari Imam Ahmad barakallahu fikum tentang pengamalan ini. Zakaroha Ibnu Qudama fil Mughni. Zakaroha Ibnu Qudama fil Mughni. Riwayat yang datang dari Imam Ahmad ini disebutkan oleh Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Muhim. Barakallahu fikum. Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Barakallahu fikum. Nah, tapi yang afdal kata Syekh bin Bas yang 4. Nah, karena itu yang datang perintahnya dari Nabi. Adapun 2 yang 6 itu dalam bentuk fi'il. Yang 6 rakaat bagaimana kaifiyah yang diamalkan oleh para salaf? Ada 2 kaifiyah yang diamalkan oleh salaf dalam melaksanakan ba'diyal jum'ah yang 6 rakaat. Sebagian mereka mengatakan barakallahu fikum rak'atani thumma arba'u rakaat. Ya. Jadi caranya 2 rakaat dulu, habis itu langsung 4 rakaat. Nah. 1 kali salam. Kaifiyah yang 2, arba'u rakaat summa rak'atain atau summa rak'atani. Kaifiyah yang 2, 4 rakaat dulu baru 2. Nah, imma hadza wa hadza. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga kalau kita ingin barakallahu fikum ya mengamalkan semua sunnah, ya semuanya dicoba. Ya, nah Jumat ini 2 rakaat, Jumat depan 4, Jumat lagi 6. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Ada yang dikerjakan di masjid, ada yang dikerjakan di rumah. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga sunnah-sunnah tersebut diamalkan. Dan keragaman dalam pelaksanaan ibadah itu diantara faedahnya ketika kita mau mengamalkannya barakallahu fikum adalah daf'u al-malal, untuk menghilangkan rasa bosan dalam melakukan ibadah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Karena kalau kita hanya mengamalkan ibadah, padahal bisa banyak cara, hanya satu itu saja, maka yang terjadi adalah barakallahu fikum yang pertama kita bosan, yang kedua adalah yang mungkin akan terjadi adalah autopilot. Paham ya? Karena dari sejak fa'ud sampai sekarang syabab, istiftahnya cuma Allahumma ba'id baini. Enggak tahu dia doa yang lain iftitah itu selain itu. Sehingga ketika sholat langsung autopilot. Allahumma ba'in ba'ini wa ba'ina khataya ya. Dalam keadaan dia tidak menghadirkan hati di situ. Paham ya? Nah, begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain. Dia cuma tahu itu saja yang dia kerjakan. Jadinya barakallahu fikum seperti itu. Karena rutinitas, ya lama-lama bosan, lama-lama dia autopilot tadi, otomatis lisannya bergerak, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita buat beragam, ya, nah, kadang pas sholat maghrib baca iftitahnya yang ini, sholat zuhur yang ini. Jadi fokus menghadirkan barakallahu fikum hati, akal itu masuk. Ah ini mau baca iftitah yang ini ah. Baca iftitah yang ini ah. Rukuknya yang ini ah. Sujudnya yang ini. Mafhum? Nah, kita ini kelasnya kelas santri, penuntut ilmu. Paham ya? Nah, beda kalau barakallahu fikum kelasnya muslim abangan begitu, mungkin sulit mereka untuk menghafalkan banyak doa. Mafhum? Nah, ya. Manfaatkan itu barakallahu fikum peluang ya, kemudian juga kecerdasan yang kita miliki barakallahu fikum. Naam. Tayib. Daripada menghafalkan nama-nama pemain bola. Ya, naam. Lionel Messi, wah, lahir tanggal sekian sekian di tempat sekian, umurnya sekarang sekian sekian. Wah, hafal. Nama adik pertamanya fulan. Sampai-sampai nama istrinya tahu semua. Nah, saking fansnya pada sosok seorang Messi barakallahu fikum. Nah, ya, hafal semua. Daripada ngapalin yang seperti itu barakallahu fikum, ya, lebih baik ngapalin tanawu di sini, keragaman dalam pelaksanaan ibadah. Mafhum? Nah, doa iftitah itu kan banyak. Nah, itu menghafalkan. Ya, paling tidak punya stok 5. Ya kan? Untuk sholat 5 waktu. Subuh yang ini, zuhur yang ini, asar yang ini, maghrib yang ini, isya yang ini, besok dibalik lagi. Jadi ketika sholat itu dia menghadirkan. Paham ya? Hati, pikiran itu hadir. Karena dia sudah barakallahu fikum mendesain itu. Mafhum? Tapi kalau cuma itu saja tadi, yang sering terjadi adalah autopilot. Mafhum? Autopilot ya, otomatis. Ketika takbir langsung, Allahumma baik baini wa baina qata ya ya. Nah. Mafhum? Ya. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin barakallahu fikum atau yang harus kita perbaiki, ya. Nah, barakallahu fikum. Dengan belajar itu kan bukan sekedar menambah wawasan, tapi juga menambah kualitas kita sebagai seorang muslim atau muslimah barakallahu fikum. Nah, apalagi dalam kondisi menuntut ilmu barakallahu fikum, tayyib, harus ya punya ghirah, punya semangat barakallahu fikum dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah tadi. Tayyib. Selanjutnya al-ashir, adab yang ke-10, ayuqima fil masjidi hatta yusalliyal asra. Nah, yang ini yang jarang dan susah. Yang ke-10 adalah dia tetap di masjid setelah sholat Jumat sampai sholat asar. Ya, barakallahu fikum. Jadi setelah sholat Jumat itu dia tetap di masjid, ya, niatkan i'tikaf, barakallahu fikum. Nah, baca Quran, amal-amal yang lainnya. Wa in aqama ilal maghrib fahuwa afdal, kata beliau. Kalau dia masih tetap di masjid sampai sholat maghrib, lebih afdol lagi. Top. Ya. Enggak ada acara futsal hari Jumat itu. Barakallahu fikum. Nah, dari semenjak barakallahu fikum ya. Sudah subuh itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kuat sampai maghrib. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu baru luar biasa. Insyaallah keutamaan hari Jumat itu diborong semua sama dia. Mulai dari yang namanya apa? Hah? Tayyib al-mubakarah. Ya, bersegera mendatangi sholat Jumat. Dapat dia. Mau habis sholat subuh langsung di masjid. Nomor satu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Seorang yang berkurban. Apa? Unta. Iya, barakallahu fikum. Nah, keutamaan barakallahu fikum waktu-waktu mustajab. Ya, nah, peluang yang dia dapatkan besar. Ya, karena waktu-waktu mustajab nanti akan dibahas. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Waktu mustajab di hari Jumat itu kapan tepatnya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ibaratnya orang yang barakallahu fikum pada bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir itu dia full. Enggak setengah-setengah. Nah, maka apa? Ya, peluang orang yang demikian lebih besar dibandingkan yang hanya setengah-setengah atau ngincer pas ganjilnya saja semangat, ya. Pas genapnya enggak semangat, barakallahu fikum. Nah, karena hitungan genap dan ganjil itu juga nisbi. Paham ya? Kadang yang genap itu sebenarnya yang ganjil. Kalau ngitungnya dari belakang. Ahum. Nah, sehingga bagi orang-orang yang memang barakallahu fikum memanfaatkan momen waktu-waktu yang ya barakallahu fikum utama tadi, dia enggak mau spekulasi, diborong aja semuanya. Nah, apalagi masih thalabul ilm. Ya, belum berkeluarga, peluang bagi antum besar. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Baik. Perlu dicoba dan diamalkan. Ya. Baik. Apalagi yang tidak suka olahraga, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau Jumat itu kan biasanya yang suka olahraga kan waktu-waktu barakallahu fikum. Naam, ya. Kesempatan bagi mereka barakallahu fikum. Nah. Yang pada asar kadang kurang maksimal, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi barakallahu fikum bagaimanapun ya, mumpung masih nyantri pengen merasakan bagaimana maraton ya, merasakan mengamalkan amalan ini. Nah, itu pas masih jadi santri itu Masya Allah lebih ringan daripada yang sudah berkeluarga. Ya, kalau sudah berkeluarga ya dia harus mungkin mempersiapkan kebutuhan keluarganya, mungkin ada yang kerja, barakallahu fikum. Nah, kalau nyantri itu kan full memang untuk ilmu dan amal. Nah, ya. Sehingga kalau nyantri belum pernah ngamalkan yang ini, Mas, kurang afdol kayaknya. Oh ya. Nah, coba dari ba'da subuh sampai barakallahu fikum ya. Naam, maghrib. Ya. Baik. Itu afdal kata beliau. Selanjutnya al-hadiya asyara yang ke-11 ayuraqibas sa'ata syarifata allati fi yaumil jum'ati bi ihdaril qalbi wa mulazamati dzikri. Yang ke-11, dia benar-benar menjaga waktu yang mulia yang ada di hari Jumat dengan menghadirkan hatinya dan senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, ya. Itu penting juga. Jangan memang ya di masjid dari ba'da subuh sampai ba'da asar, cuman kerjanya tidur aja, ambil bantal kasur pindah ke sini tidurnya. Ya sama saja itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi dia berada di masjid itu barakallahu fikum, dia maksimalkan untuk ibadah, untuk zikir. Ya, nah kalau ngantuk ya tidur sebentar. Ya, habis itu bangun lagi barakallahu fikum. Nah, labas. Tapi kalau cuman isinya full tidur saja, ya barakallahu fikum. Sama saja ya. Nah, luput bagi dia keutamaan waktu yang mustajab tadi. Wakhtulifa fi hadhihi as-sa'ati, kata beliau. Diperselisihkan oleh para ulama tentang kapan waktu yang utama pada hari Jumat itu. Kapan waktu yang mustajab pada hari Jumat itu. Wa fi afradi muslimin, disebutkan dalam afrad Imam Muslim, min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu annaha ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdiyas salata. Kalau dalam riwayat Muslim, waktu mustajab itu dari hadithnya Abu Musa adalah antara duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ketika imam masuk, sampaikan salam, duduk. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab. Sampai sholat Jumat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam riwayat Muslim. Wa fi hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Adapun dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, annaha akhiru sa'atin ba'dal asri. Bahwa waktu yang mulia dan mustajabah tadi adalah di akhir-akhir waktu setelah sholat asar. Ya, jadi menjelang-menjelang maghrib gitu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jadi yang menjelang maghrib masih main bola, masih main futsal, main voli, nah hilang itu kesempatan. Ya, bagusnya itu barakallahu fikum ya ba'da asar setelah Jumat tuh ya udah siap-siap di masjid sudah. Nah, tayyib untuk olahraga selain di hari Jumat, itu bagusnya. Wa fi hadithi Anas radhiyallahu anhu qala. Adapun dalam hadisnya Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, iltamisuha ma baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Nah, kata beliau, carilah waktu mustajabah tadi ya antara sholat asar dan terbenamnya matahari. Nah, jadi setelah sholat asar sampai maghrib. Itu waktu-waktu yang mulia. Makanya jadi, ya Anda menyarankan, barakallahu fikum, kalau antum pengen mendapatkannya, ya setelah sholat asar itu gak ada main-mainan olahraga-olahragaan ya. Nah, di masjid, barakallahu fikum, tayyib, mengamalkan sunnah. Jadi yang benar nih yang mana Ustaz? Ya. Semuanya sahih. Barakallahu fikum. Di situ ada penjelasan dari seorang imam bagaimana mengkompromikan ya, menjamak antara riwayat-riwayat yang ada. Nah, yang benar itu yang mana? Qala Abu Bakar Al-Asram rahimahullah. Berkata Abu Bakar Al-Asram rahimahullah, la takhlu hadhil ahaditsu min wajhaini, kata beliau. Hadis-hadis ini tidaklah kosong dari dua sisi. Imma ayyakuna ba'duha ashahhu min ba'din. Sisi yang pertama bisa jadi hadis yang satu lebih kuat daripada hadis yang lain. Tapi sama-sama sahih. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya di situ nanti ada yang namanya mungkin tarjih, mana yang lebih dirajihkan. Kalau memang adamul imkan al-jama', tidak memungkinkan untuk mengkompromikan, maka dirajihkan yang paling kuat. Nah, barakallahu fikum. Atau yang kedua, sisi yang kedua, wa imma antakuna hadhihi sa'atu tantaqilu fil awqat. Tayyib. Katanaqquli lailatul qadar. Katanaqquli lailatul qadar fil layalil asyri. Atau kemungkinan yang kedua kata beliau, ya, bahwa terjadinya waktu mustajabah itu berpindah-pindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Paham ya? Hari ini mungkin waktu mustajabahnya itu pas antara duduknya imam sampai selesai. Besok mungkin pindah lagi waktu mustajabahnya. Ya, menjelang sholat maghrib. Besoknya lagi pindah lagi antara asar sampai maghrib. Mafhum? Jadi kata beliau, karena riwayatnya semuanya sahih dan semuanya bisa kita amalkan, ya cara mengkompromikannya seperti itu. Jadi semuanya benar. Tapi apa? Menunjukkan waktunya itu tidak stabil di satu waktu. Tapi pindah-pindah. Seperti apa? Seperti pindah-pindahnya malam qadar. Pada 10 terakhir. Ya kan? Kadang pas 21-nya, kadang pas 23-nya, kadang pas 25-nya, kadang pas 27-nya, kadang pas 29, pindah-pindah. Nah, tapi apa? Semuanya malam ganjil. Nahum ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu pun ganjilnya ini nisbi juga, seperti yang saya bilang tadi. Ada yang ulama yang menjelaskan, ya, bisa jadi yang genap itu ya ganjil. Kalau hitungnya dari belakang. Mahfum? Ya, nah, jadi kata beliau itulah alasan kenapa para ulama barakallahu fikum membimbing kita, mengajari kita, ya sudah manfaatkan, ya. Nah, karena kemungkinan itu bisa saja terjadi, maka bagi mereka yang barakallahu fikum memborong semua waktu tadi untuk ibadah, ya, untuk barakallahu fikum tayyib. Mungkin menambah ilmu. Disertai dengan doa. Barakallahu fikum. Insya Allah tidak akan luput bagi orang-orang yang seperti ini. Nah. Barakallahu fikum. Hikmahnya apa? Ya tadi hikmahnya agar seorang muslim dan muslimah benar-benar barakallahu fikum, ya, menjadikan momen hari Jumat itu memang hari, hari besar kita dengan bentuk ubudiyah. Di dalamnya kita kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Terbalik, kalau sebagian pihak apa? Justru hari Jumat itu hari refreshing. Ya, hari libur-libur, hari shopping-shopping, hari belanja-belanja, barakallahu fikum na'am. Allah musta'an. Ya, kalau salaf terdahulu justru hari Jumat itu adalah hari full, ya, totalitas dalam melakukan ubudiyah. Nah, lebih barakallahu fikum total daripada hari-hari yang lain. Karena apa? Pada hari Jumat itu ada waktu yang sangat istimewa. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala tsaniya asyara. Adab etika yang ke-12. Ayyuksira minas salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal yaum. Naam. Hendaknya dia memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Ya. Nah, jadi sering-sering bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man shalla 'alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu adz-dzunuba 80 sanatan. Nah. Nabi mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Barakallahu fikum. Nah. Riwayat ini tayyib disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahaditsil Wahiyah. Nah. Barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan, hadza hadits la yasih. Hadis dengan lafaz seperti ini tidaklah sahih dari Nabi. Nah. Qala Abu Bakar Al-Khatib, berkata Abu Bakar Al-Khatib, tayyib, di dalamnya ada rawi yang bernama Wahab Ibnu Daud, atau tayyib Daud, ya. Laisa bi thiqah. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian juga hadis ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Al-Mughni fi Du'afa pada terjemahnya Wahab bin Daud, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, qala al-khatib lam yakun thiqatan. Nah, dia bukanlah rawi yang thiqah. Ayib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga dengan alasan itu, sebagian mereka, diantaranya Ibnu Jauzi, melemahkan hadis ini. Karena ada Wahab Ibnu Daud, dia rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, masih ada hadis yang lain. Barakallahu fikum, terkait dengan hal tersebut, dengan diantaranya adalah keumuman sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bagaimana barakallahu fikum bentuk shalawatnya, wa in ahabba zada fi shalati alaihi addu'a alahu ka qawlihi allahumma ati muhammadan alwasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَا الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ اللَّهُمَّ اِجْزِي نَبِيَّنَا عَنَّ مَا هُوَ أَهْلُهُ. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ini tambahan dari solawat yang bisa kita tayyib tambahkan. Solawatnya solawat Ibrahimiyah. Barakallahu fikum. Naam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, dan seterusnya. Juga ditambahkan dengan doa ini lebih bagus lagi, kata beliau. Tayyib. Ya Allah, datangkanlah kepada Muhammad al-wasilah dan fadilah. Nah. Dan juga ad-darajat ar-rafi'ah, ya, derajat yang tinggi. Barakallahu fikum. Dan bangkitkanlah beliau di tempat yang dipuji seperti yang kau janjikan. Nah, yang dimaksudkan dengan al-maqamul mahmud adalah pada saat beliau menunjukkan syafaatul kubro, ya, di mana semua manusia mendatangi para nabi meminta agar al-qadha, ya, penghakiman di kalangan mereka itu, barakallahu fikum, dijalankan. Semua para nabi yang didatangi meminta uzur, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad, dan beliaulah orang yang dicari. Nah, itu adalah al-maqamul mahmud yang disebutkan atau yang dimaksudkan. Nah, beliau akan dibangkitkan menempati posisi yang beliau akan dipuji oleh seluruh umat manusia. Tayyib, ya Allah, berikanlah ya balasan yang baik untuk nabi kami, tayyib, terhadap kami apa-apa yang beliau merupakan ahlinya. Barakallahu fikum. Naam. Untuk tambahan ini, barakallahu fikum, terkait dengan tambahan ad-darajatar rafi'ah, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhisul Hadir, untuk tambahan lafaz ad-darajat ar-rafi'a dalam Talkhisul Hadir Ibnu Hajar jilid 1 halaman 309, kata beliau, lakin laisa fihi ad-darajat ar-rafi'a. Nah, hadis yang sahih, akan tetapi kata beliau tidak ada tambahan tersebut. Nah, begitu juga As-Sakhawi. As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah, kata beliau, hadis ad-darajat ar-rafi'ah fi ma yuqalu ba'dal adhan lam arah fi syai'in minar riwayat. Nah, tambahan ini juga saya tidak melihat dari riwayat-riwayat yang lain. Menunjukkan itu isyarat dari beliau kalau tambahan ini adalah tambahan yang syadz. Barakallahu fikum. Tapi begitu juga Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, beliau mengatakan, qala al-qari fil mirqat amma ziyadah ad-darajat ar-rafi'ah al-mashhurah ala al-alsinah, faqala al-Bukhari lam arahu fi syai'in minar riwayat. Ya, saya tidak pernah mendengarkan tambahan ini dari riwayat-riwayat yang ada. Itu adalah isyarat dari imam-imam Jahabizah menunjukkan adanya syak pada penambahan riwayat tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, artinya yang selain dari tambahan itu, ya itu diterima oleh mereka. Selanjutnya kata beliau, wal yudhif ila salati al istighfara, dan hendaknya dia gandengkan setelah bersolawat kepada nabi, ya, banyak-banyaklah meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Nah, fa innahu mustahabbun fi dzalikal yaum, karena tindakan itu sangat dianjurkan pada hari tersebut. Nah, selanjutnya as-salisa asyara, yang ketiga belas, ayyakra'a suratal kahfi. Di antara ya sunnah pada hari Jumat adalah dia membaca surat Al-Kahfi. Wa ja'a fi haditsin min riwayati Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Naam. Membaca surat Al-Kahfi di sini maksudnya barakallahu fikum, ya, dari awal sampai selesai, ya. Nah, jadi bukan depan 10, belakang 10. Nah, barakallahu fikum. Tidak, dari awal sampai akhir. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhadditsukum bisuratin mala'a tayyib idhamuha ma bainas sama'i wal ardi. Maukah kalian aku kabarkan tentang satu surat yang keagungannya itu bisa memenuhi langit-langit dan bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Walikatibiha minal ajri mithlu dzalik. Begitu juga bagi orang yang menulis surat tersebut mendapatkan ganjaran yang seperti itu pula. Wa man qara'aha yaumal jum'ati ghufira lahu ma bainaha wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya, ya, barakallahu fikum, yaitu dalam jangka waktu antara Jumat yang dia baca surat Al-Kahfi dengan Jumat berikutnya. Nah, jadi satu Jumat ke depan itu dia mendapatkan ampunan dari Allah plus 3 hari, ya, barakallahu fikum. Tayyib, satu Jumat ke Jumat yang lain kan 7 hari, iya kan, barakallahu fikum. Nah, tambah 3 hari berarti 10 hari mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Waman qara'a al-khamsa al-awakhira minha inda naumihi ba'asallahu ta'ala ayyal layli sya'a. Barang siapa yang membaca 5 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ya, setiap dia ingin tidur, maka Allah akan membangkitkan dia di malam apapun yang dia kehendaki. Nah, qalu bala ya Rasulullah, atau qalu bala ya Rasulullah, tayyib, qala surat Al-Kahfi. Nah, maka para sahabat berkata, ya, kami pengen tahu surat apa itu wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, itu adalah surat Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Mardawi dalam tafsirnya. Tayyib, tapi hadisnya barakallahu fikum lemah, ya. Bisa dilihat dalam kitab Dhaiful Jami', hadis nomor 216. Naam. Baik. Tapi di sana masih ada fadilah yang lain terkait dengan surat Al-Kahfi dan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, itu bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Hadis nomor 809. Nah, barakallahu fikum. Yang dinukilkan di sini itu lemah. Tayyib, wa ruya fi hadisin akhar, diriwayatkan dari hadis yang lain, anna man qara'aha yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wuqiya al fitnata. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumatnya, maka dia akan dijaga dari yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abu Darda. Barakallahu fikum. Dengan lafaz yang sedikit berbeda. Man qara'a asyra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnanya dajjal. Barakallahu fikum. Naam. Begitu juga yang datang dalam riwayat Muslim, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Kalau dalam riwayat Muslim, 10 ayat pertama yang dia hafal, maka dia akan dijaga dari fitnahnya dajjal. Nah, barakallahu fikum. Ini terkait dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi, ya. Nah, pada 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa yustahabbu ayyukthira min qira'atil Qur'an fi yaumil jum'ah. Dan dianjurkan dia memperbanyak baca Qur'an di hari Jumat, ya. Nah, bukan banyak olahraganya, ya. Nah, banyak apa? Banyak baca Qur'annya di hari Jumat. Barakallahu fikum. Nah. Wa ayyukhtima fihi aw fi yaumil jum'ah in qadara. Dan dia menghatamkan bacaan Qur'annya tayyib di hari tersebut, barakallahu fikum, atau ya di hari Jumatnya kalau dia bisa. Nah, artinya diupayakan khatamnya itu di hari Jumat, atau barakallahu fikum ya, dalam satu hari itu dia khatam. Nah, barakallahu fikum. Ar-rabi'a asyarah, yang ke-14, ayyata saddaqa fi yaumil jum'ah bima amkana. Dia bersedekah di hari Jumat ya, selagi memungkinkan. Nah, wal takun sadaqatuhu kharijal masjid. Dan hendaknya sedekahnya itu dia lakukan di luar masjid. Barakallahu fikum. Nah. Nah, ini yang akhir-akhir ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin ya. Nah, hari Jumat itu banyak yang barakallahu fikum bersedekah. Nah, kadang dengan nasi bungkus barakallahu fikum na'am, dan yang semisal dengannya. Tapi dianjurkan kata beliau jangan di masjidnya ya, di luar. Wa yustahabbu ayyusalliya salatat tasbih fi yaumil jum'ah. Dan juga dianjurkan bagi dia untuk melakukan salat tasbih di hari Jumat. Nah, ini cukup berat pembahasannya. Waktunya tidak memungkinkan. Secara global saja, sholat tasbih, antum tahu sholat tasbih, dia memiliki kaifiyah yang tidak sama seperti sholat-sholat biasanya. Sholat tasbih itu di dalamnya ada tasbih ya sebanyak 75 kali dalam satu rakaat. Jadi kaifiyahnya seperti biasa, sholat takbir ya, barakallahu fikum, tentunya dengan niat dulu. Tayyib, enggak usah pakai nawaitu ya. Barakallahu fikum, cukup dia niatkan dalam hatinya. Kemudian istiftah. Kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat, setelah itu baru zikirnya. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Ya. Nah. Setelah itu barakallahu fikum selesai takbir, dia rukuk. Rukuk dia baca lagi tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Bangkit, ya sama lagi. 10 kali. Sudah berapa itu? 15, 10, 10. Ya, 35 ya. Nah. Kemudian dia sujud. Ya, kan bangkit tadi kan sujud. Sujud baca itu lagi 10 kali. 45. Bangkit dari sujud baca lagi itu 10 kali. 55. Ya. Sujud lagi, barakallahu fikum, 65, 10 kali. Pas bangkit dari sujud, baca lagi 10, 75. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, nah ini barakallahu fikum terkait dengan pelaksanaan ya, sholat tasbih ini apakah disunnahkan atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Dan sebabnya adalah dari dua sisi. Yang pertama, thubut ya. Hadisnya ini sahih atau tidak. Nah, dikeluarkan oleh Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Nah, itu cukup barakallahu fikum sengit ya, atau cukup padat argumen-argumen mereka tentunya dalam masalah ilmu mustalah. Ya. Memang rawi-rawi yang membawakan tentang riwayat salat tasbih ini banyak. Nah, bagi sebagian mereka mengatakan banyaknya jalan tadi cukup untuk mengangkat derajat ini naik menjadi apa? Paling tidak hasan di kaidah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bagi sebagian yang lain berpendapat barakallahu fikum Iya, banyaknya riwayat itu semuanya lemah. Nah, dan tidak bisa mengangkat derajat hadis ini menjadi apa? Sahih. Barakallahu fikum. Nah, di antara yang mensahihkan Syekh Al-Albani, di antara yang melemahkan Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin, barakallahu fikum. Nah, sehingga terjadi perbedaan, ya. Bagi yang mensahihkan, yang mengatakan sunnahkan. Bagi yang melemahkan, tidak ada sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Yang terakhir, barakallahu fikum. Al-khamisa asyara yustahabbu an yaj'ala yaumal jum'ah li'a'malil akhirah. Dianjurkan dia menjadikan hari Jumat itu untuk amalan akhirat. Wa yakuffa an jami'i asyghalid dunya. Dan dia mencoba sekuat mungkin untuk menahan dirinya dari semua kesibukan-kesibukan duniawi. Beruntung antum. Ya kan? Jadi santri itu. Was. Nah, paham Ivan ya? Nah, kalau yang sudah berkeluarga, ada yang mungkin sulit untuk meninggalkannya karena kewajiban. Ya, nah, mereka bukan makan gaji bulanan, tapi harian. Hari itu kalau mereka tidak barakallahu fikum, ya kerja, ya nggak bisa makan besoknya, nggak ada yang buat belanja. Mahum ya. Nah, sehingga mau nggak mau ya tadi. Jadi ya sebisanya mereka memanfaatkan barakallahu fikum. Nah, yang jadi santri ini loh, ya kan? Nah, nggak kerja barakallahu fikum. Nah, daripada dihabiskan dengan barakallahu fikum, ya bermain-main kesana kemari, nah, fokuskan hari Jumat itu untuk full ibadah, ya mumpung masih jadi santri manfaatkan, ya rasakan barakallahu fikum tayyib bagaimana nikmatnya melakukan ubudiyah secara total di hari tersebut, ya, nah jangan sampai menyesal. Kalau sudah berkeluarga, wah dulu pas dapat pembahasan seperti ini, wah pas nyantri itu kenapa ya enggak tak lakukan. Mohon ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Besok ya, kalau ada yang mengamalkan top. Ya, masyaallah. Luar biasa. Nah, ya. Enggak pakai L, pakai R. Luar biasa. Nah, barakallahu fikum.